ya Allah. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Bahkan satu doa yang selalu kita ulang-ulang, kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja kita selamat dan menikmati surga Allah di akhirat, tapi juga kita bisa menikmati surga tanpa harus mampir dulu di neraka. Saya dulu sempat agak enggak bisa nangkap gitu ketika doa kita mohonkan pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fid dunya hasanah jelas, wa fil akhirati hasanah jelas, yang kita masuk surga. Kenapa yang kita mohonkan bisa masuk surganya tanpa harus mampir dulu? Makanya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pertanyaannya, yakinkah kita bisa masuk surga Allah? Ya, ya gitu. Yakin tuh yakin gitu. Hadirin, saya sering membaca di dalam Al-Quran, hampir setiap kali yang dijanjikan pada orang mukmin itu diakhiri dengan firman-Nya, nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai ayat, saya tafsirnya Syekh Mutawalli Sa'rawi, saya baru memahami bahwa memang benar tidak mungkin kita manusia bisa masuk surga tanpa dua sifat Allah ini. Tanpa sifat Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Andai kata Allah itu bukan zat yang maha pengampun, saya termasuk yang sangat pesimis untuk bisa masuk surga. Entah kalau hadirin, kalau saya gitu, rasanya pesimis lah masuk surga. Sementara ibadah yang kita lakukan belum tentu lagi diterima oleh Allah, termasuk sholat zuhur yang baru kita laksanakan. Terus terang agak sulit juga kita untuk menghisab itu, terutama menghisab amal. Ari menghisab dosa mah insya Allah gampang lah, karena yang namanya dosa mah ya dosa lah, asal dilakukan dosa aja gitu, nggak perlu harus khusyuk. Enggak perlu harus ikhlas gitu. Ikhlas enggak ikhlas, khusyuk enggak khusyuk, dosa tetap dosa gitu. Tapi yang namanya ibadah kan banyak persyaratan untuk bisa diterima itu. Andai kata Allah itu bukan zat yang maha pengampun, nah terus terang banyak apapun dosa syirik, innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka yang dimaksud ini kalau dia mati dalam kemusyrikan. Artinya sampai akhir hayatnya dia tetap musyrik. Mati dalam kemusyrikan, Allah tidak akan mengampuni, bertobat dari kemusyrikannya, Allah akan ampuni. Mau musyrik, mau munafik, mau ateis sekalipun. Dosa sebanyak apapun, kalau seseorang itu mau bertobat, dia berpeluang untuk menjadi orang yang suci kembali di hadapan Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau saja ada manusia punya dosa lebih besar dari Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung terbesar ya di Madinah. Lalu dia mau bertobat. Ya, kalau ada misalnya manusia sampai umur 65 tahun hidupnya maksiat. Ayalah ibadah seetik-seetik. Gitu. Maksiat saja selama 65 tahun. Seminggu menjelang meninggal, tobat dia. Dan tobatnya tobat nasuha. Habis. Lalu seminggu kemudian, maut. Surga. Surga. Kalau kita saja tahu ya kapan kita bakal meninggal. Aduh. Ya, gampang atur nanti cikana. Tinggal seminggu mau meninggal, baru kita tobat habis-habisan tong keluar di masjid itu. Mungkin ini salah satu rahasia kenapa ajal itu dirahasiakan oleh Allah. Optimis kan kalau gini sih? Tinggal kita mau bertobat. Cuman masalahnya apakah setiap tobat seseorang itu pasti diterima oleh Allah? Iya. Betul, Allah itu Maha Pengampun kalau dia memenuhi syarat untuk diampuni. Lalu apa syarat taubat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia memenuhi syarat taubat nasuha dalam At-Tahrim ayat 8 itu. Lah taubat nasuha itu yang bagaimana? Memang kalau kita telusuri Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW tidak akan pernah kita temukan kriteria taubat nasuha. Kalaupun ada, kemudian para ulama menyimpulkan dari berbagai ayat dan hadis, lalu disimpulkanlah ada sekian kriteria yang bisa masuk kategori taubat nasuha yang dijamin pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini saya mencoba menyimpulkan ada 6 kriterianya. Yang pertama, taubat nasuha itu adalah seseorang dia harus menyadari dan menyesali. Jadi dia sadar bahwa dirinya itu telah berbuat dosa. Bahwa kalau dia tidak sadar itu kufur namanya. Iblis itu gak mau sadar-sadar kalau dia itu sudah melanggar aturan Allah. Ya. Itu yang menyebabkan kufurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar lalu dia menyesal. Seperti sadar dan menyesalnya Adam dan Hawa. Dalam Al-A'raf 23 itu ya. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri, kata Adam dan Hawa. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Nah, kembali lagi. Dua sifat Allah ini yang diulang lagi. Seandainya engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami tergolong orang-orang yang merugi. Sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Subhanallah. Saya punya keyakinan begini, hadirin. Allah menciptakan kita manusia hidup di dunia dan di, kelak nanti di akhirat. Itu untuk kita nikmati. Jadi kalau suatu saat misalnya manusia di dunia merasakan sesuatu yang tidak nikmat dalam hidup, atau di akhirat dia semakin tidak nikmat kekal di neraka jahanam, pasti manusia itu sudah menzalimi dirinya. Saya betul-betul memegang prinsip ini dalam hidup. Andai kata saya temukan dalam perjalanan hidup saya sesuatu yang tidak menyenangkan, pertama saya akan bertanya, dalam sebulan ini saya sudah melakukan sesuatu yang tidak diridai Allah. Coba tolong periksa. Ya. Dengan tegas sekali dalam sebuah hadis kursi Allah menyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya haramkan kezaliman itu. Menganiaya diri dia sendiri. Tidak akan ada satupun makhluk yang terzalimi, kata Allah. Karena Allah mustahil berbuat zalim. Lihatlah sejarah manusia pertama, Adam dan Hawa. Kurang apa Allah menyiapkan kenikmatan bagi mereka berdua. Sampai Allah mengatakan, وَكُلَا مِنْ هَرَغَدًا حَيْسُ سِتُمَا. Di tempat yang disebut jannah itu, semuanya disiapkan oleh Allah. Lalu kata Allah, silakan kalian berdua nikmati. Makan apa yang kalian berdua ingin makan. Silakan, sepuas-puasnya. Cuman kata Allah, wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kamu berdua dekati pohon ini. Maksudnya jangan dimakan buahnya, buah khuldi. Lihat bagaimana zalimnya manusia itu. Naon hesena pira kadar hiji buah nu dilarang. Sekian banyak makanan disiapkan. Andai kata siang ini disiapkan oleh DKM itu bermacam-macam buah-buahan itu. Mulai dari segala rupa ayalah pokoknya durian, duku segala macam ada gitu. Lalu hadirin dipersilakan, silakan makan sepuas-puasnya buah-buahan ini. Cuman ini satu buah tong didahar, buah kesemek. Apa sih susahnya kita untuk hanya sekedar tidak makan satu buah itu? Tapi itulah zalimnya manusia. Yang satu yang dilarang itu masih juga disikat. Inilah kezaliman manusia pertama, Adam dan Hawa. Sampai hanya mereka mengakui, Rabbana zolamna ampusana. Ya Allah, kami yang telah menzolimi diri kami sendiri. Kenikmatan sudah Allah siapkan. Kalau kita pikir-pikir, beginilah yang terjadi dengan kita anak cucu Adam kan? Ahmal khinzir, wab, empat. Maitata, bangkai. Itu yang diharamkan. Bangkai ayam yang kita enggak tahu matinya itu kenapa, mungkin penyakitan dan lain sebagainya. Itu yang diharamkan Islam. Dam, darah. Ketika dokter sudah bingung itu untuk mengetahui penyakit si pasien, akhirnya apa? Sudah periksa darah. Dari darah itulah bisa ketahuan penyakitnya itu. Itu yang diharamkan Islam. Babi. Duh. Saya mau ningali banget lagi ke sore amat tuh. Loh yang halal begitu banyak ya. Kambing, sapi, kerbau, ayam, entok, soang. Nah, ini bara ringungku. Itu sekedar babi. Andai kata tidak ada makanan lain di tengah hutan dan kita terancam mati karena kelaparan, yang ada cuma bangkai daging babi milik orang. Oh, seberata dosana. Bangkai haram, babi haram. Ini punya orang lagi babinya. Tiga kan haramnya. Kalau kita tidak makan itu mati kita karena terancam mati karena kelaparan. Makan kata Allah. Luar biasa maha ininya Allah. Yang diharamkan minuman yang jelas membahayakan lagi. Khamar. Sementara yang dihalalkan sekian banyak. Susu, kopi, teh, bajigur, bandrek, skoteng. Nama ni rariwah mikirkan khamar. Ayo diskusi di seminar deh. Mikirkan hiji eta. Bajigur masih loba. Ini kan kita menzalimi diri. Kalau Allah kemudian mengharamkan perzinahan, Allah menghalalkan pernikahan, nama ni riwah. Kenapa tidak menikah? Andai kata misalnya Allah menyatakan diharamkan kamu berzina dan diharamkan juga kamu menikah, tah wajar bingung. Wajar bingung. Jadi saya kudu kumaha tuh Allah itu? Ini dihalalkan menikah itu. Kok riba dipersoalkan sampai didiskusikan segala macam bagaimana dan seterusnya. Lo yang diharamkan tuh riba kok. Wa halallahul bai'a. Waharramar riba, Allah halalkan jual beli. Halalkan jual belinya. Hawa, mereka konon katanya diturunkan di bumi ini dalam keadaan terpisah kan. Bahwa mereka itu turun ke bumi, ya itu memang sudah rencana Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah 30 itu. Tetapi gara-gara mereka menzalimi diri itu, akhirnya konon mereka diturunkan secara terpisah. Ada riwayat mengatakan katanya Siti Hawa di daerah India, Adam di daerah Arab. Wah, enggak tahulah saya kebenaran riwayat itu. Imam Al-Ghazali mengatakan selama itu harus bisa memenuhi hidup sendiri, makan, pakaian dan lain sebagainya. Barulah akhirnya Allah mengampuni, menerima taubat mereka itu dan akhirnya dipertemukan lagi Siti Hawa dan Adam itu di suatu tempat yang sekarang disebut dengan Padang Arafah. Menurut sebagian ahli tafsir katanya disebut Arafah itu karena mereka kembali Arafah, kembali saling mengenal. Tepatnya kata di Jabar Rahmah, tempat pertemuan kembali Adam dan Hawa itu. Bukit kecil di Padang Arafah itu. Itu sebabnya banyak orang kalau naik haji kemudian, terutama yang belum punya jodoh, lalu memaksakan naik bukit itu. Dengan harapan katanya kalau naik bukit Jabar Rahmah bakal ketemu nanti dengan jodohnya. Naon urusan anak deh, dengan jodoh ke Bukit Rahmah. Malah yang sudah punya jodoh juga naik juga ke Bukit Rahmah, Jabar Rahmah. Sehingga akhirnya menang deui gitu. Sehingga itu konon yang poligami itu katanya karena terlalu sering naik Jabar Rahmah. Gitu. Ini yang pertama itu. Bagaimana kita menyadari, menyesali bahwa diri kita itu ya Allah saya yang salah Allah. Saya yang telah menzalimi diri saya. Pantas saya harus mengalami hidup seperti ini ya Allah. Jadi kalau sekarang saya menghadapi masalah hidup seperti ini, kamilah yang Allah telah menzalimi diri kita sendiri. Rasanya ini yang harusnya diakui oleh kita sebagai bangsa Indonesia ini. Kalau kita ingin lepas dari semua musibah-musibah ini. Kita ya Allah yang telah menzalimi diri ini. Yang kedua, cerita yang kedua itu adalah memperbanyak zikir dan doa. Wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubi. Jadi memperbanyak zikir, kita berzikir itu kita yang sekarang berkumpul ini sedang zikrullah itu. Jadi zikir jangan diartikan sempit hanya berkumpul lalu masuk TV gitu kikituan gitu. Fastaghfiru lidzunubikum dan memperbanyak istighfar. Ya dengan lafaz istighfar yang pernah dicontohkan Rasul astaghfirullahal azim misalnya kan, atau dengan sayyidul istighfar. Bentuk istighfar yang paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah adalah pernyataan seorang hamba Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. Nanti kita siapkan, kita tulis ya. Itu bentuk istighfar. Yang ketiga itu kriteria taubat nasuha itu dia harus berazam. Berazam artinya berniat serta disertai dengan usaha yang keras untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu di lain kesempatan. Jadi tidak cukup hanya sekedar menyadari dan menyesal, harus ada niat dan usaha. Jadi kalau misalnya dulunya dia itu peminum, azamnya bagaimana? Dia akan berusaha untuk tidak datang lagi kumpul-kumpul dengan para peminum, dengan teman-teman yang biasa suka minum, misalnya seperti itu. Tidak kumpul lagi di majelis para peminum. Majelis peminum lah itu. Tapi kalau dia sudah berusaha seperti itu, sudah azam seperti itu, ayo datang lagi teman-temannya ke rumah dia bawa minuman. Lalu dia sudah menolak sedemikian rupa, akhirnya tergelincir lagi ikut minum, ya berarti dia harus taubat lagi dan berazam lagi. Berazamnya harus ditingkatkan lagi. Bagaimana kalau nanti datang di nukaran itu, kumangu, sirna, dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah berhenti bertaubat. Rasul mengingatkan dalam hadis, hati-hati dengan bisikan iblis. Kadang-kadang iblis itu mencoba menyesatkan manusia itu dengan bisikannya seperti itu. Kamu kan sudah mengulang sampai 2-3 kali, percuma enama tobat ke geus nginumnya terus enama. Nah, itu bahaya itu bisikan iblis itu. Segera kita bertobat lagi, tapi yang harus kita tingkatkan adalah usaha azamnya itu. Ini yang ketiga, yang keempat. Dia harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah bertobat kepada Allah. Tidak cukup dengan menyadari, menyesali, berniat serta lalu beriman. Amilah salihah. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh. Jadi dia harus membuktikan kepada Allah, ya Allah, saya bukan hanya sekedar menyesal. Saya bukan hanya sekedar tidak akan melakukan lagi perbuatan dosa itu, tapi saya akan tunjukkan bahwa diri saya betul-betul menyesal dengan perbuatan dosa itu dengan meningkatkan iman dan amal saleh. Kalau sebelum bertaubat dia jarang tahajud, jadi rajin tahajud. Kalau sebelum bertaubat dia jarang mau bersedekah, jadi banyak bersedekah. Apabila dia dosanya itu menyangkut hak orang lain, maka sebelum dia bertaubat kepada Allah, dia harus menyelesaikan dulu dengan orang tempat dia melakukan kesalahan. Makanya di dalam Quran Al Imran ayat 135 itu dipisahkan dua jenis dosa. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Ini jam mana yang bisa saya jadi pegangan ini? Ini ya. Jadi ada dosa itu ada dua jenis. Ada dosa yang disebut dosa menzalimi diri, ada dosa yang disebut dengan dosa fahisah. Bedanya apa? Kalau dosa menzalimi diri itu artinya perbuatan dosa di mana yang rugi itu hanya si pelaku. Orang lain tidak ada yang dirugikan dengan dia melakukan dosa itu. Maka kenapa dalam doa Adam dan Hawa itu pernyataannya adalah Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kenapa? Tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dengan perbuatan dosa mereka berdua. Sebab Islam tidak mengenal dosa waris. Tidak ada dalam Islam dosa waris. Lo Adam yang berbuat dosa memakan buah huldi, masa saya harus mewarisi dosanya? Boro-boro ngadahar buah huldi, ningali dagih henteu, jauh-jauh geus meunang dosa geus teh. Jangankan Adam dan Hawa yang selisihnya berapa keturunan saya dengan beliau. Orang tua kita berbuat dosa, masa saya harus mewarisi dosa orang tua? Si pencuri itu harus bagaimana dia mencuri? Saya punya andil, berarti dosa saya dosa andil ikut mengarahkan mencuri. Saya tidak pernah minum khamar, cuman saya sekedar bikin. Saya mah tidak pernah berzina, cuman menyediakan tempat. Bisi ainurek zina, hesen yang tempat, saya tadi sadiakeun karunya tibrese orang. Masa tetangga saya berbuat dosa lalu saya harus mewarisi? Jauh-jauh numpuk ya dosa itu di mana itu? Jadi itu cina si barisan tidinya. Itu sebabnya saya termasuk yang tidak sependapat dengan adanya badal haji. Ya, tetap saya hormati orang yang berpendapat seperti itu gitu. Dengan alasan yang mereka ini kan. Kalau saya tidak. Itu mudanya miskin, pas udah tua kaya dia. Kan geus ripu hawakna. Boro-boro ke Mekah, lempang geus diseret-seret. Berarti dia tidak hajinya karena tidak mampu kan? Nah, kalau dia tidak haji tidak mampu, berdosa enggak dia? Ya henteu atuh. Kenapa sekarang anaknya jadi mewajibkan diri? Loh, orang tuanya saja tidak berdosa, orang tidak wajib kok. Loh, kenapa sekarang jadi wajibnya kena pada si anak? Nih, kalau kemungkinan pertama dia tidak mampu. Kalau sekarang misalnya mampu dia, mampu. Mampu dia tuh. Hanya setiap diingetin, haji pak. Insyaallah lah tahun harap. Tahun berikutnya diingetin, pak haji pak. Eh, apaan suksesnya gitu, tahun harap. Terus tahun harap di, nepi kamaut nak. Berarti dia tidak hajinya dosa gak itu? Dosa ya. Nah kalau seandainya dia itu dosa, apakah dosanya itu bisa diwarisi oleh anaknya? Katanya Islam tidak mengakui adanya dosa waris dan menyalahkan sekelompok orang yang mengakui adanya dosa waris. Kok sekarang malah kita ikut-ikutan mengakui adanya dosa waris? Apakah dosa si orang tua tidak haji itu bisa dipikul oleh anaknya? Selesailah dengan anaknya melakukan ibadah haji, habislah dosa si orang tua. Lalu andai kata memang dosa tidak haji itu bisa diwarisi oleh anaknya, kenapa dosa sholat tidak? Sama-sama dosa. Dosa puasa. Wah, ini bisa bahaya menurut saya sih. Bisa membuat banyak orang jadi malas beribadah, Pak. Yang penting banyak anak. Jadi nanti tinggal dia waris-wariskan saja dosa itu pada anak kan itu. Punya anak misalnya 5, lalu nanti setelah dia masuk usia senja, barulah dia kumpulkan anaknya. Kalian, tahun bapak belum haji, elu kali sekalian. Terus tetap anak-anaknya. Untung kalau anaknya itu saroleh. Ini anaknya betul-betul keturunan bapaknya lagi. Maka dia wariskan lagi kepada anak-anaknya. Nah, katanya, kalian tahu kan bapak belum haji, tak panghajikan. Terus ke sholat 15 tahun. Lalu tidak puasa, tak 30 tahun. Tolong dibagi-bagilah diatur oleh kalian. Dan jangan lupa punya kakek, di punya kakek encan deh. Nuaki encan, diri namanya, menzalimi diri. Tidak haji, tidak sholat, tidak puasa. Tidak ada orang yang dirugikan. Itu termasuk dalam kategori dosa menzalimi diri sendiri. Termasuklah kenapa Adam itu menyatakan Rabbana zalamna. Karena yang rugi dengan memakan buah huldi itu cuma Adam dan Hawa. Makanya ungkapannya Rabbana zalamna. Nah, dosa menzalimi diri ini hanya sedikit sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan jenis yang kedua, dosa fahisah. Nah, dosa fahisah itu apa? Dosa yang apabila dilakukan oleh seseorang, yang rugi bukan hanya si pelaku, orang lain ikut dirugikan. Nah, kebanyakan jenis dosa di sini. Termasuklah dosa fahisah itu mencuri, merampok, menipu, berzina, membunuh, korupsi. Oh, itu semua masuknya dosa fahisah. Kenapa? dia si pelaku berdosa rugi karena dia berbuat dosa di hadapan Allah, ada pihak lain yang dirugikan dengan dia korupsi. Nah, ini untuk urusan yang ke ini, untuk dosa Faisah, proses tobatnya lebih berat dibanding dosa menzalimi diri. Kalau dosa menzalimi diri, dia tinggal bertobat pada Allah. Kalau dosa Faisah, tidak bisa, Pak. Dia harus selesaikan dulu dengan orang tempat dia melakukan kesalahan. Baru dia bisa bertobat. Tidak bisa dalam prinsip Islam begini. Seorang misalnya menyakiti hati tetangganya, lalu dia lari ke masjid. Lalu dia habis-habisan berdoa di sana, ya Allah, saya baru saja menyakiti perasaan tetangga saya bentak-bentak dia, ya Allah, saya baru saja menyakiti perasaan bawahan saya, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya, ya Allah. Kira-kira kata Allah, selesaikan dulu urusan itu dengan yang bersangkutan, baru silahkan bertobat. Menyadari sekarang misalnya orang korupsi gitu. Kalau dia mau bertobat, dia harus minta maaf, Pak. Harus selesaikan dulu. Nyatakan di media massa, media cetak itu, saya nama Anu telah mengkorup uang negara ini 1, sekian miliar atau 1, sekian triliun misalnya, uang rakyat. Karena itu secara resmi saya mohon keikhlasan seluruh warga Indonesia, rakyat Indonesia, memaafkan kesalahan saya, dan kini saya kembalikan semua uang yang saya korupsi dan saya serahkan diri saya untuk dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini, baru dia bisa bertobat, Pak. Hari ayana korupsi, terus diasupkan duitnya ke tabungan, terus mainnya indit ke Mekah, terus doa gitu, selesai. Atau ngena, balik tinggal dahar duit korupsi. Mungkin orang semua ingin jadi koruptor, kalau gitu Bapak. Tinggal dia korupsi, selesai, asupkan tabungan, terus indit ke Mekah, sini, umroh. Di Multazam, ya, doa. Selesai, sini. Balik tinggal gitu. Tinggal menikmati asuransi. Tidak bisa, dia harus selesaikan dulu. Sekarang kan ada tren itu, orang jadi rajin pergi umroh itu untuk menghapus dosa. Baliknya nanti. Saya pernah baca itu dalam hadis kursi, Pak. Ada orang yang pergi ke tanah suci, entah untuk haji atau untuk umroh, sampai di batas tanah haram. Nah, kalau sampai di inilah, mikot makani gitu ya. Maka dia berganti pakaian, kalau laki-laki itu hanya dengan 2 helai kain tanpa jahit. Lalu di sanalah dia memasang niat kan, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan kalau dia haji. Labbaik Allahumma umratan. Sejak itulah dia sudah terikat dengan aturan-aturan berihram. Maka sejak itulah dia mulai memasuki kota Mekah itu memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Kata Allah kepada para malaikat dari sekian lapis langit itu. Itu ucapan labbaik itu kan itu. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Maka kata Allah kepada para malaikat, terima kedatangan tamuku yang termulia itu. Sambutlah kedatangannya, kata Allah. Dan berikanlah kepada dia apa yang menjadi hajatnya. Maka dilayani si tamu itu oleh para malaikat apa yang menjadi. Sehingga banyaklah orang yang merasakan di tanah suci itu keanehan-keanehan kan itu. Sesuatu yang tidak masuk akal gitu kan. Hilang, tiba-tiba bisa ketemu lagi dengan rombongan, dengan sesuatu yang aneh dia temukan. Ya dia sedang jadi tamu Allah itu, mungkin dibimbing oleh malaikat, kemauan dan sebagainya. Banyak orang menemukan keajaiban-keajaiban di sana. Ada tamu Allah yang model gitu. Itu betul tamu Allah. Ada lagi yang begitu datang di batas tanah mikot itu, labbaik Allahumma labbaik. Kata Allah pada malaikat, tidak ada labbaik untukmu. Kamu datang dengan harta yang haram. Jangan layani dia, kata Allah pada malaikat. Boro-boro di depan Multazam berdoa, Pak. Karena di perbatasan kita ditolak, Allah. Jangan selalu kita mengentengkan dosa di hadapan Allah. Lalu kita bisa selesaikan begitu saja. Orang berbuat maksiat, lalu memakan harta haram, lalu pergi ke Mekah tinggal bertobat, balik tinggal dinikmati harta korupsinya. Harus dia selesaikan dulu. Selesaikannya gimana? Kembalikan dulu kepada yang berhak, minta maaf, selesaikan urusan dia dengan manusianya, baru dia tinggal bertobat pada Allah. Bagaimana kalau dia tidak selesaikan di dunia? Diam-diam sajalah dia itu. Allah itu maha adil. Di pengadilan, di akhirat, dia tidak akan pernah bisa lolos. Tahukah kata Rasulullah, siapa manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti? Lalu para sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mereka yang berbuat zalim di dunia kepada sesamanya, entah menyakiti perasaan orang lain, entah mengambil hak orang lain, lalu dia tidak selesaikan di dunia. Di akhirat, yang dizalimi itu kan punya hak di hadapan pengadilan Allah yang maha adil. Jika si pelaku zalim itu mempunyai amal kebajikan, amal soleh, jika dia punya, maka amal salehnya akan diambil untuk diberikan kepada orang yang dia zalimi. Nah, nu dizalimi nage loba, amal salehna ngan seuti geus beak. Amal salehna saeuti geus beak geus dibagikeun ngan sabaraha urang, sementara yang dizaliminya sekian banyak. Apa kata Rasulullah? Kalau demikian, maka orang-orang yang dizalimi kalau dia punya dosa, dosanya akan diambil untuk diserahkan kepada si pelaku, si pembuat pezaliman itu. Itulah manusia paling bangkrut di akhirat, kata Rasulullah. Saya enggak membayangkan itu kalau seorang koruptor tidak segera tobat di dunia. Terus dia meninggal gitu kan. Boga amal bagikan gitu. Sementara yang dia zalimi sekian juta rakyat. Terus dari sekian juta rakyat masing-masing diambil dosa-dosanya, tumpukan ke manehna, irah rek selametna. Ini yang mungkin tobat nasuha yang terberat kalau menurut saya urusan dosa ini, urusan dosa fahisah. Maka apapun dosa yang kita lakukan terhadap sesama, walaupun hanya sekedar menyakiti perasaan orang lain, sebelum kita dihadapkan dengan mahkamah yang maha adil di hadapan Allah yang maha adil di akhirat, sebelum kita meninggal dan sebelum orang yang kita zalimi itu juga meninggal, segera selesaikan, karena itu akan membuat kita akan payah nanti di akhirat kalau tidak kita selesaikan di dunia. Yang keenam, yang terakhir, kriteria tobat nasuha itu bahwa tobat seseorang itu dilakukan sebelum dia mencapai sakratul maut. Begitu sakratul maut sudah tiba, maka pintu tobat tutup. Jadi pintu tobat itu bukan hanya saja di alam barzah, di alam akhirat. Di alam dunia pun sudah ditutup pada saat sakratul maut. Kapan? Saat dibuka tabir alam gaib, Quran surat Qaf ayat 22. Rombongan adalah neraka jahannam. Maka tobat pada waktu itu sudah tidak mungkin lagi. Kenapa? Tidak ada lagi ujian iman. Semua juga pasti tobat. Ada kesini ngali gitu, Pak. Jangankan kita manusia biasa, kalau kita baca Al-Quran, Fir'aun yang seumur hidupnya mengaku dirinya sebagai Tuhan dan siap membunuh siapapun yang tidak memenuhankan dia, termasuk dia perangi dan siap bunuh Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita baca dalam Al-Quran, menjelang matinya di tengah Laut Merah itu, malaikat sudah datang, rombongan malaikat yang siap menyiksa dia, dan dia sudah dibuka tabir alam gaib sehingga dia sudah melihat kedatangan malaikat itu. Apa katanya? Amantu bila ilaha illallazi amanat bani Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya betul-betul beriman dengan Tuhan yang tiada Tuhan kecuali dia yang diimani oleh bani Israel, dan sekarang saya betul-betul termasuk orang yang muslim. Jadi tolak oleh Allah. Ya, siapa yang tidak bertobat ari geus ningali kitu mah. Yang membuat kita sekarang rada santai teh pedah can ningali, Pak. Rasa ningali, sok lamun geus ningali mah. Andai kata yang saya yakin tidak akan pernah terjadi. Andai kata saja malaikat Jibril, ini mah andai kata ya, betul-betul andai mah, moal kejadian. Malaikat Jibril misalnya datang siang ini, lalu dia mengatakan, "Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih tersisa di masjid ini sebenarnya memang rahasia. Cuman kasihan aja lah kanu geus ieu aya di dieu. Ini saya bawa CD rekaman tentang neraka. Mulai dari sakratul maut sampai perjalanan nanti menuju neraka. Tah kawas kieu. Durasi 22 menit. Mangga bisi hayang nalajo ningali gitu. Saya yakin setelah nonton itu tidak ada seorang pun yang keluar dari masjid ini. Itu salah satu tidak dipertonton kalau sudah seperti itu. Ini kita makanya memang sangat perlu diingatkan dengan hal-hal semacam ini gitu ya. Supaya kita tuh hanya ya di kita ini memang susah, Pak. Saya sering orang bertanya, kenapa dakwah kita terkesan seperti jalan di tempat? Ya dakwah juga kan mengikuti selera yang didakwahi, Pak, di orang mah. Jadi enggak pernah kebenaran itu bisa sampai. Karena mungkin bisa menyinggung dan melukai itu. Supaya jangan ada yang tersinggung, lah cari tema-tema nurada amah. Apakah orang tidak tahu kalau itu sudah merupakan perbuatan kemusyrikan? Masa tidak tahu? Lalu bagaimana dibiarkan umat Islam sebanyak itu melakukan perbuatan kemusyrikan? Lah siapa yang pernah menyadarkan mereka? Siapa yang mau berdakwah mengingatkan itu? Kalau dia akan khawatir, dia akan dimusuhi. Mau diondang deui. Ah tiba-tiba teh diondang deui ya geus salah. Kene gitu. Maka dicarilah tema-temanya juga, tema-tema yang nutup mata. Maka jarang orang membawa tema-tema tentang neraka. Oh itu kurang diseminati, Pak. Ya jemaahna geus salah teh tong diondang deui sia teh. Kuna kawena teh nganyinseunan. Wae cenah neraka, neraka. Cik neangan cenah penceramah teh nu rada seger kitu talah. Yang sejuk. Yang lamun bisa mah maksiat teh teu karasa dosa lah kitu tah. Susah kita ini. Gimana? Kapan kebenaran itu akan sampai kalau begitu kan itu. Nah ini ya. Jadi mestinya kita harus siap menghadapi, lebih baik kita diingatkan di dunia ketimbang kita menyesal tidak ada habisnya di akhirat nanti. Mumpung di dunia kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Semoga kita berani mengakui kesalahan itu, siap untuk memperbaiki dengan bertobat. Dan hadirin, jika ini ada waktu 2 menit lagi. Ya, 2 menit. Jika sekarang taubat kita memenuhi taubat nasuha. Sudah, ya artinya termasuk taubat nasuha. Sehingga diterimalah seluruh taubat kita. Akhirnya kita meninggal dunia tanpa membawa secuil pun dosa. Karena semua dosa sudah dihapus. Karena sifat Allah yang afuwun karim, maha penghapus dosa. Koper dosa kita sudah kosong waktu kita meninggal. Dengan hanya membawa amal. Kenapa? Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, lain yadkhula ahadakumul jannah bi amalihi. Tidak akan pernah seseorang bisa masuk surga oleh sebab amal perbuatannya. Boro-boro bapak ngahuleng ayeuna, para sahabat ge harita ngahuleng. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, wa kaif kipasemisri, ari amal Rasulullah saja tidak mungkin membuat beliau masuk surga, komodi amal urang nu kawas kieu. Lalu kalau begitu, dengan apa kita bisa masuk surga ya Rasulullah? Bi rahmatihi, kata Rasulullah, dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Nah, itu ghafurur rahim. Jadi kasih sayang Allah itu ibaratnya tiket untuk masuk surga. Masalahnya sekarang, orang yang tidak punya tiket, ini contoh di dunia, mau bawa uang sakoper, gak akan mungkin dia masuk surga. Ini saya bawa uang sakoper, Pak. Harus punya tiket, tiket sudah habis. Uang itu udah gak ada artinya, mau sakoper juga kalau Bapak tidak punya pegang tiket. Persoalannya, apakah tiket kasih sayang Allah ini sudah patut untuk kita beli oleh amal perbuatan kita ini? Jadi amal perbuatan kita ini sekedar untuk mengantarkan kita menurut Allah layak untuk membeli tiket rahman Allah itu. Persoalannya, tidak semua ibadah manusia itu layak untuk. Nah, ibadah yang seperti apa yang layak? Oke, dewe datos beak waktu nagih. Sekian saja, terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.